الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد kita pada pembahasan bab ma'rifati alamatil i'rab lirraf'i arba'u alamat ad-dhammah wal waw wal alif wan nun. Tayyib, al-an mawadi'u ad-dhammah. مواضع الضمة. نعم. Tempat-tempat ضمة sebagai tanda i'rab. قال ابن أبي الروم فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. Adapun ad-dhammah menjadi tanda rafa' di empat tempat, fi arba'ati mawadi', di empat tempat. Al-ismil mufradi wa jam'i taksiri wa jam'il mu'annathis salimi wal fi'lil mudari' alladhi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Tayyib. Kita ambil satu-satu sebagaimana disyarah oleh syarih hadahullah hadahullah. Aqul ad-dhammatu hiya al-alamatu al-asliyatu lir-raf'i kama taqaddam. Dhamma adalah tanda asli untuk rafa' sebagaimana telah lewat. Walihada bada'a biha al-musannifu, oleh karena ini ya al-musannif bada'a biha, memulai dengannya karena ini tanda asli untuk rafa', jadi dimulai dengan ini. Ya, ingat ya, tanda asli rafa' apa? Dhammah. Tanda asli nasab fathah. Tanda asli khauf jar kasrah. Tanda asli jazm sukun. Tayyib, selainnya adalah pengganti. Naam. وهي تكون علامة على رفع الكلمة في أربعة مواضع. هي يتضمة تكون علامة menjadi tanda على رفع الكلمة atas rafa'nya satu kata في أربعة مواضع di empat tempat. الأول yang pertama. Al-ismul mufradu. Nah. Isim mufrad. Wal muradu bihi huna, dan yang dimaksud dengan isim mufrad di sini, ma laisa muthanna. Isim yang bukan muthanna. Wala majmu'an, bukan majmu', bukan jama'. Wala mulhaqan bihima, bukan isim yang diikutkan ya hukumnya dengan muthanna dan jama'. Nanti akan dipelajari tentang al-mulhaq ya, mulhaq bil muthanna, mulhaq bil jama'. Jadi dia tidak disebut muthanna, tidak disebut jama', tapi mulhaq bil muthanna, mulhaq bil jama'. Nanti ada pelajaran tentang itu. Baik. Wala min al asma'il khamsati, tidak pula termasuk dari al asma'il khamsah. Nah, ini isim mufrad yang dimaksud di sini. Yang tanda rafa'nya dhammah, bukan muthanna, bukan jama', bukan juga mulhaq bi bihima, bukan mulhaq bil muthanna, mulhaq bil jama', majmu', bukan pula termasuk dari al asma al khamsah. Baik, fa inna kullan, min hadhihi, karena sesungguhnya masing-masing dari ini, hadhihi min hadhi dari ini, hadhihi isyarat ini, ya, isyarat ke muthanna, majmu', mulhaq bihima al-asma'ul khamsah. Masing-masing dari ini semua, yaitu muthanna dan seterusnya tadi, la yuqalu lahu mufradun, tidak dikatakan padanya mufrad, tidak dikatakan sebagai isim mufrad fi hadzal babi, dalam bab ini. Bab ini yang dimaksud, lihat di hasiah nomor 1 ya, hukum awal, ai bab al-i'rab, tidak dinamakan mufrad pada bab ini. Artinya apa? Ingat dari sekarang bahwa istilah mufrad itu macam-macam penggunaannya, ya. Istilah mufrad macam-macam penggunaannya. Nah, mufrad yang dimaksud pada babul i'rab yang kita bahas sekarang, mufrad yang dimaksud pada babul i'rab adalah bukan muthanna dan seterusnya itu. Nah. Jadi masing-masing yang disebutkan muthanna dan seterusnya tidak disebut isim mufrad pada bab ini, bab i'rab. Baik. Sawa'un kana li mudzakkar. Sawa'un kana li mudzakkarin. Nahu ja'a Zaidun. Baik itu untuk mudzakkar. Contohnya ja'a Zaidun. Wa qawlihi ta'ala qala Ibrahim aw li mu'annath, atau untuk mu'annath. Nahu ja'at Fatimatu wa qawlihi ta'ala wa akhrajatil ardu athqalaha. Fakullun, maka masing-masing min dari Zaidun, pada contoh ja'a Zaidun, wa Ibrahimu pada contoh qala Ibrahimu, wa Fatimatu pada contoh ja'at Fatimatu, wal ardu pada contoh wa akhrajatil ardu. Masing-masing dari itu semua adalah isim mufrad. Ismun mufradun marfu'un. Alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu 'ala akhirih. Naam. Zaidun, Ibrahim, di sini dia marfu' sebagai apa? Sebagai fa'il. Fatimah juga begitu, marfu' sebagai fa'il. Nah, mafu'un bil fi'il. Nah, begitu pula al-ardu marfu' sebagai fa'il, mafu'un bil fi'il. Nah, dan i'rab yang tersisa di contoh yang terakhir, wa akhrajatil ardu athqalaha. Athqala i'rabnya adalah mansubun bil fi'li, akhraja ala annahu madha maf'ulun bihi, maf'ulun bi mansubun bil fi'li. Alamatu nasbihi madha? Al fathatu adh-dhahirah al akhirih. Ya, tapi ini contoh untuk ya jamak taksir yang akan datang nanti. Nah. Wa huwa mudhaf. Ha mudhafun ilaiha, mudhafun ilai mabnin ala sukun fi mahalli khaf khafdin jarrin bil mudhaf. Baik. Nah, ini yang pertama ya. Nah. Jadi dhamma dhahira ala akhirih. Ketika di i'rab dijelaskan li annahu ismun mufrad. Jadi antum lihat i'rabnya di bawah itu di hawasinya itu ya, mesti diakhiri li annahu ismun mufrad. Alamatu rafi'ad dhamma dhahir ala akhirih li annahu ismun mufrad. Nah, karena dia isim mufrad. Isim mufrad tanda rafa'nya adalah dhamma. Ini adh-dhahirah. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin. Wa qad yakunu, boleh jadi raf'uhu rafa'nya bi dhammatin muqaddarah, dengan dhamma yang muqaddarah. Bukan dhahirah. Kama fi nahwi, sebagaimana pada contoh safaral fata wal qadi wa ghulami wa nahwi hafizat laylal qur'ana wa qawli ta'ala qala musa fa kullun min al fata wal qadi wa ghulami wa layla wa musa, masing-masing dari kata al fata, Al-Qadi, Gulami, Layla, Musa, ismun mufradun marfu'un, alamat wa alamat rafi' dhammatul muqaddarah. Ya, tanda rafa'nya dhammatul muqaddarah. Wa mana' min dhuhuriha ta'adzuru fi al-fata wa Layla wa Musa. Mana' min dhuhuriha ta'adzuru fi, ya, pada kata al-fata, Layla dan Musa. والثقل يعني منع من ظهور الثقل في القاضي نعم والثقل في القاضي واشتغال المحل بحركة المناسبة في غلامي واشتغال المحل بحركة المناسبة في غلامي. Jadi semuanya muqaddarah, tapi apa sebab muqaddarahnya ada tiga macam. Ada yang litta'addur, ada yang litthiqal, ada yang lil munasabah. Syaul mahal bi hadhihi munasabah. Baik, kita lihat ya. Safaral fata wal qadi wa gulami. Naam. Al fata di sini marfu' li'annahu madha? Ha? Fa? Fa'ilun. Marfu'un bil fi'l. Bil fi'li fi'l safara. Tamam. Ada musafara sudah lewat berkali-kali, yakni fi'lun madi mabni 'ala al-fath la mahalla min i'rab. Naam. Tadi i'rabnya sudah ya, al-fata alamatu rafi'i ad-dhamma al-muqaddarah. Ha? 'Ala al-alif mana' min dhuhuriha at-ta'adzur. Baik. Kemudian al-wawu harfu athfin mabniun ala al-fathi la mahalla lahu min al-i'rab. Al-qadi ma'tufun ala al-fata wal ma'tuf ala al-marfu' madha? Marfu'un mithluhu alamat rafi'i ad-dhammatul muqaddaratu ala al-ya mana' min dhuhuriha al-thiqal. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل من الاعراب سما غلامي معطوف على الفتى طيب ومعطوف المعطوف على المرفوع مرفوع مثله علامة رفعه الضمة المقدرة على ما قبل ingat على ما قبل ya'il mutakallim mana'a mim zuhuriha kedisingkat munasabah, tapi lengkapnya istighalul mahalli biharakatil munasabah untuk penyesuaian dengan ya mutakallim. Tamam. Dan dia diakhiri semua di i'rab itu dengan li'annahu ismu mufrad. Li'annahu ismu mufrad, dan ya tanda i'rabnya itu li'annahu ismu mufrad. Baik. Hafizat Layla al-Qur'ana. Hafizat. Hafizat mabniun, yani fi'lun ma? Madin. Mabniun ala? Ala al-fathi, la mahalla lahu min al-i'rab. Atta? Ha? Ta'u? Ta'nith. Qayyid. Mabniun ala sukun, la mahalla lahu min al-i'rab. طيب ليلى فاعل مرفوع بالفعل علامة رفعه الضمة المقدرة على ala al-alif. Mana' min duriha at-ta'adzur. Taib al-Qur'ana maf'ulun bihi, mansubun bil fi'li. Alamat nasbihi al-fathatu al-zahiratu ala akhirih. Taib. Qala Musa, na'am Musa fa'il, qala marfu' bil fi'l, tamam. Alamat rafihi al-dhamma al-muqaddaru ala al-alif. Mana' min duriha ta'adzur. Nah, selesai ya. Difahami? Barakallahu fikum. Al-mawdi'u tsani, tempat yang kedua. Jam'u taksiri wa huwa ma dalla ala aktsara min itsnaini aw itsnataini ma'a taghayyuri ma'a taghayyurin fi sighati mufradih. Ma dalla ala aktsara. Yang taksir definisinya madalla ala aktsara, yang menunjukkan atas lebih ya min itsnaini, dari dua untuk mudzakkar, aw itsnataini atau dua untuk muannats, jadi lebih dari dua baik yang mudzakkar maupun muannats. Ma'ataghayyurin disertai perubahan. Fi sighati mufradih pada sighah, yakni model lafad mufradnya. Ada perubahan pada lafad mufradnya. Ketika menjadi jamak, taksir sudah berubah, berbeda dengan lafad mufradnya. Nah, jadi dari segi makna, menunjukkan lebih dari dua, baik untuk mudzakkar maupun muannats. Dari segi lafadznya terjadi perubahan, sudah berubah beda dengan lafadz mufradnya. Itu jamak taksir. Sawa'un kana li mudzakkarin, sama saja ya untuk mudzakkar, jamak taksir itu untuk mudzakkar. Nahu jalasa ar-rijalu, ya ini dalla ala aktsara min itsnaini. Mudzakkarkan jalasa ar-rijalu. Wa qawlihi ta'ala fiha kutubun qayyimah. Aw li mu'annathin ataw untu mu'annath. Ya. Yang ini madalla ala aktsara min itsnatain. Tayyib, mu'annath. Nahu ja'atil hunudu. Wa qawlihi ta'ala wa hurun 'in. Fa kullun min ar-rijal wa kutubun wal hunud wa hurun jam'u taksirin marfu'un wa alamat rafihi ad-dhammatu adh-dhahiratu ala akhirih. Nah, kita lihat kenapa di rafa', i'rabnya sudah jelas marfu' alamat rafihi ad-dhamma adh-dhahirah ala akhirih. Kita lihat di contoh-contoh itu kenapa di rafa', ar-rijalu pada jalasa kenapa di rafa', karena marfu'un bil fi'li sebagai fa'il. Baik. Kemudian kutubun kenapa di rafa'? Hah? Mubtada'un muakhar. Naam, mubtada'un muakhar. Karena fiha jar majrur adalah khabar muqaddam. Naam, fiha ya, fi harfu jar. Mabni ala sukun la mahal min al-i'rab. Ha dhamir. Dhamir muttasil baris. Ha? Mabni ala sukun fi mahalli jarrin aw khafdin bi harfi jar. Al-jar wal majrur muta'alliqun, mengi'rabnya begitu. Muta'alliqun bi mahdhufin khabar muqaddam. Nah, nanti lengkapnya ada di pembahasan mubtada' khabar. Jadi ingat i'rabnya begitu, wal jar majrur muta'alliq bi mahdhufin khabar muqaddam. Masih ingat pelajaran ini? Ini contoh khabar yang dalam bentuk syibhul jumlah. Nah, ada dua kan? Jar majrur dan apa satunya? Dhorf. Iya. Baik, barakallahu fikum. Baqiya qayyimatun, kenapa di rafa'? Karena dia mengikuti kutubun, karena dia sebagai apanya? Hah? Na'at, na'at. Na'atun li kutub, fahu marfu'un mithlu. Kan begitu. Al-hunudu kenapa dirofa? Di contoh ini, ja'atil hunudu. Karena fa'il, jah, ja'a, na'at. Atta, ta'ut ta'nif. Biasanya disukun, langsung disukun. Kenapa dikasro di sini? Ditikoisah, sakin. Ditakhorus, ditakhorus, sakin. Tayyib. Hurun. Contoh berikut, hurun. Kenapa marfu'? Karena ada waw. Atof. Lihat di Rabnya. Ya, karena ini yang mengikuti ayat sebelumnya. Yaitu wildanun mukhalladun. Nah. Yakni mengitari ahlul jannah. Wildan mukhalladun. Dan juga. Dan apa? Harfu atof. Waw. Dan hurun. In. Dan bidadari-bidadari. Yang bagus matanya. Nah, a'in, ya ini bukan hanya matanya, namun makna makna al-hur itu hura, al-ain aina. Nah, yani, nah salah satu sifatnya, ya matanya lebar. Nah, yang hitam-hitam sekali, yang putih dan seterusnya. Nah, bidadari singkatnya dalam bahasa kita. Nah, baik. Hurun. Jadi inun di sini adalah i'rabnya sebagai apa? In terhadap hur, na'tun. Na'am, menyifati hur. Baik. Intahina min hadha. Wa qad yakunu raf'uhu bi dhammatin muqaddaratin kama fi nahwi. Ya boleh jadi rafa'nya dengan dhamma muqaddarah sebagaimana pada contoh ja'a al-usara wa tazawwajatil 'adara. Wa qawlihi ta'ala wa idza sa'alaka 'ibadi fa kullun minal usara wal adara wa 'ibadi jam'u taksirin marfu'un 'ala wa 'alamatu rafi' dhammatul muqaddaratu mana'a min dhuhuriha ta'adhur fil usara wal adara. Nah, karena diakhiri dengan alif, sebelumnya di fathah, ya kan? Berarti ya, alamat rafi' dhamma al-muqaddarah. Lengkapnya al-muqaddarah ala madha? Ala al-alif. Mana min dhuhriyat ta'adzur? Itu pada al-usara dan al-adzara. Naam. Wa harakatul munasabati fi 'ibadi, yani mana'a min dhuhriha harakatul munasabati fi 'ibadi. Pada 'ibadi. Naam, yang menghalangi munculnya adalah harakat al-munasabah. Naam, kenapa? Karena dia mudhaf ila ish? Ila ya al-mutakallim. Naam. Harakat yang cocok untuk ya al-mutakallim adalah al-kasrah. Nah, kita lihat i'rab pada contoh-contoh itu ja'a. Nah, fi'l madhi mabni 'ala fathhi la mahalla min i'rab. Al-usara madha? Kenapa di rafa? Fa fa'ilun marfu'un bil fi'li. Tamam, begitu pula wa tazawwajatil 'adara. Al-'adara di sini kenapa di rafa? Li'annahu fa'il. Ha? Fa'il. Nah, marfu'un bil fi'li. Tamam. Nah, apa mana jaa al-usara? Al-usara ada di hasyiah nomor rukmul awal, nomor satu itu penjelasannya. Al-usara itu jamak dari asra. Ya. Jamak dari asra. Asra sendiri jamak dari asir. Jadi ini sudah jamak yang kedua. Mufradnya asir. Asir artinya apa? Tawanan. Asirun artinya tawanan. Jamaknya asro. Tawanan-tawanan. Jika lebih banyak lagi tawanannya, dijamak lagi satu kali menjadi usaro. Tamam? Nah. Tazawajatil adara. Wanita-wanita perawan itu telah menikah. Nah. Al-adara jamak dari mufradnya adra. Nah. Wa idza sa'alaka 'ibadi. Naam. Sekarang ibadi, ibadi di sini kenapa dia marfu? Karena apa? Fa'il. Naam, fa'il. Fa huwa marfu'un bil bil fi'li, fi'il sa'ala. Naam, sa'alaka 'ibadi. Ibadi fa'il dari sa'ala. Al-kaf sebagai apa di sini? Al-kaf sa'alaka 'ibadi. Sa'ala. Sa'alaka al-kaf dhamirun muttasilun barizun mabnu ala al-fath fi mahalli nasb, nasbin maf'ulun bihi. Naam, ibadi fa'ilnya. Wa ibadi mudhafun hakadha. Al-ya ya'ul mutakallim. Iya. Seperti tadi gulami itu, ya ya'ul mutakallim, yani dhamirun muttasilun bariz mabniun ala madha ya'ul mutakallim? Mabniun daiman ala sukun. Naam. Fi mahalli ish? Fi mahalli jar, jarrin bil bil mudhaf. Barakallahu fikum. Naam. Paham ya? Tersisa keterangan tentang jamak taksir na'khuduhu bil ghad. Aw ba'dal ghad. Barakallahu fikum. Naktafi ba'dal qadar. تفضلوا جزاكم الله خيرا سبحانه وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.